بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد طيب kita sudah membaca hadis-hadis yang ada pada bab الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. Dan insyaAllah kita akan membaca syarah dari Al-Allamah Asy-Syaikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, "Hadhihi al-a'malu allati dhukira fiha al-wa'id 'ala fi'liha wa qtarinat fi ba'daha bi nafsil iman 'an sahibiha. Al-maqsud minha nafyu كمال الإيمان وإثبات نقصانه amalan-amalan yang disebutkan padanya ancaman atas pelakunya, yakni amalan-amalan sayyi'ah yang disebutkan padanya ancaman atas pelakunya dan digadengkan pada sebagiannya dengan dinafikannya, ditiadakan keimanan ya, dari pelakunya. Ya, seperti pada hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, dinafikan keimanan dari pelaku zina. Al-maqsudu minha, apa yang dimaksud ya, dari penyebutan penafian tersebut, yakni nafyu kamalil imani wa itsbatu nuqsanihi, peniadaan kesempurnaan iman. Jadi seorang pelaku maksiat ketika dia melakukan kemaksiatan dalam keadaan imannya kurang, ya, tidak sempurna. Wa itsbatu nuqsanihi, demikian juga padanya terdapat isbat penetapan kekurangan dari iman tersebut. Jadi dikarenakan perbuatan maksiat yang disebutkan pada perkara tadi. Wa annahu qad yasilu bin nuqsani ila nisbatin qalilatin la yasihhu an yutlaku ma'aha al-imanu. Dan terkadang ya, berkurangnya keimanan akibat perbuatan maksiat tersebut sampai pada batas nisbah qalilah, yakni kadar keimanan yang demikian sedikit. La yasihu an yutlaku maha al-iman, sehingga tidaklah sah untuk dimutlakan bersama dengan kemaksiatan yang dilakukan itu penyebutan keimanan. Hanya pada sebagian hadis Nabi SAW menyatakan ini tentang perbuatan jelek terhadap tetangga. Nabi menyatakan wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Nabi sampai bersumpah dan beliau mengulang sampai 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sampai para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa yang dikatakan tidak beriman itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la ya'manu jaruhu bawa'ikahu." Ini seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Kata beliau selanjutnya, bal yuqalu innahu muslimun. Ketika tidak sah atau tidak pantas untuk disebut sebagai mukmin, tetapi dikatakan kondisi orang yang demikian bahwa dia adalah seorang muslim. Dia seorang muslim. Ini juga menunjukkan bahwa perbuatan maksiat ataupun dosa itu tidaklah mengeluarkan seorang dari keislaman. Ya, sampai dia meyakini kehalalan ya perbuatan maksiat tersebut. Ya. Jadi istihlal i'tiqadi, ya, penghalalan secara keyakinan. Ya, maka dengan itu dia keluar dari Islam walaupun dia tidak melakukan ya perbuatan maksiat itu. Contoh seorang menghalalkan zina. Dia meyakini halalnya zina walaupun dia tidak berbuat zina, dengan keyakinannya seperti itu dia kufur, keluar dari Islam. Wa qad 'aba Allahu 'azza wa jall 'ala al-a'rabi hina qalu amanna ولم يكن عندهم إيمان يصح إطلاقه على صاحبه بهذا الاسم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah Allah Azza wa Jalla telah menegur terhadap mereka orang-orang Arab, ini orang-orang dari Arab pedalaman. Ketika mereka mengatakan amanna, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala memberitakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab pedalam itu menyatakan di hadapan Nabi, kami beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul lam tu'minu, katakan kepada mereka kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakan oleh kalian kami telah berislam. Wa lam yakun 'indahum imanun yasihu itlaquhu ala sahibihi bihadzal ism. Di mana belum ada di sisi mereka keimanan yang sah penyebutannya dengan nama tersebut kepada pemiliknya. Artinya bukan berarti bahwa mereka itu munafik, tidak demikian. Ya, akan tapi kadar keimanan yang ada pada mereka itu belum sampai untuk dikatakan sebagai mukmin. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya untuk menyatakan kepada mereka walakin qulu aslamna. Akan tapi katakan oleh kalian bahwa kami telah berislam. Baik, dan kita sudah melewati perkataan dari Sufyan ya Tauri tentang ayat ini, wa al-islam naro anal islam, atau dari kalam az-zuhri al-afu, bahwa dia menyatakan naro anal islam al-kalimah, kami mandang bahwa namanya islam itu dengan kalimah, dengan ucapan, yakni seorang mempersaksikan ya kalimat syahadatain, dengan itu dia menjadi muslim. Kemudian fa'indana salatu dawair. Di sini kita ya ada tiga lingkaran, yang punya kitabnya bisa dilihat di situ. Ada tiga dawair, ada tiga lingkaran. Dairatun saghiratun fil wasat. Ada lingkaran yang kecil yang berada di tengah. ثم دائرة من بعدها أوسع منها. Kemudian setelahnya ada lingkaran yang lebih luas. ثم دائرة كبيرة بعدها. Kemudian setelahnya ada lingkaran yang besar, yang lebih luas lagi. Ya, setelah lingkaran yang kedua tadi. Hakadha, demikian. Ya, jadi beliau membuat lingkaran seperti ini. Kata beliau, ya setelah beliau menyebutkan di situ, digambarkan bahwa lingkaran yang paling kecil di situ al-ihsan, kemudian yang kedua yang lebih luas al-iman, dan yang paling luas al-islam. Insyaallah yang belum punya kitabnya sudah tergambar insyaallah, atau bisa melihat ke yang membawa kitab. Taib. Kata beliau, hadhihi ad-da'iratus saghirah allati fil wasati hadhihi da'iratul ihsan. Lingkaran yang kecil yang berada di tengah ini adalah lingkaran al-ihsan. Wa huwa a'la dharwatin. Di mana ihsan ini merupakan paling tingginya dari yakni dharwah, ya puncak. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Di mana ihsan yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya, maka jika tidak bisa melihatnya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini sebagaimana dalam hadis Jibril yang riwayat Imam Muslim, hadis Umar bin Khattab. Kemudian wad da'iratul lati ba'daha da'iratul iman. Kemudian lingkaran setelahnya yang lebih luas adalah lingkaran iman. Ya, dari sini kita memahami bahwa setiap muhsin, ya, seorang yang ihsan, mesti dia masuk dalam cakupan, ya, mukmin. Tetapi orang mukmin, ya, belum tentu mencapai tingkatan atau derajat muhsin. Kemudian kata beliau selanjutnya, ثم الدائرة الكبيرة, kemudian lingkaran yang besar, التي شملت الدائرتين وهي دائرة الإسلام, kemudian lingkaran yang besar yang mencakup dua lingkaran yang di dalamnya yang lebih kecil, itulah lingkaran Islam. Ya, tunjukkan di sini bahwa, ya, seorang mukmin, ya, mesti dia muslim, tetapi seorang yang sudah menyatakan keislaman belum tentu tingkat keimanannya, ya, sampai pada tingkatan untuk dikatakan sebagai seorang mukmin, apalagi untuk dikatakan sebagai seorang muhsin. Kemudian kata beliau selanjutnya, faman kharaja min da'iratil iman baqiya fi da'iratil islam. Barang siapa yang keluar dari lingkaran iman, maka dia tetap berada dalam lingkaran Islam. Masih dikatakan sebagai muslim. Jadi orang yang tidak sempurna keimanannya, ya, dia tetap dikatakan sebagai seorang muslim. Ya, dia terjatuh, dikatakan di sini, hatta yulimma bisyai'in minal asya'al mukaffirah allati tujibu kufrahu. Sampai dia berbuat sesuatu dari perkara-perkara yang mukaffirah, yang mengkafirkan pelakunya. Jadi yang menjadikan, ya, pelakunya keluar dari Islam. Allati tujibu kufrahu wa juhudahu. Yang mewajibkan dengan perbuatan tersebut, yakni kekufuran dia dan penentangannya. Ya, penentangan terhadap Islam ini. Fahina idin yakunu qad kharaja minal islami bil kulliyah. Maka di saat seorang terjatuh dalam perkara-perkara yang sifatnya, salah satu di antara perkara mukaffirah, maka dia keluar dari Islam secara total. Ya, kita insyaallah sudah melewati, ya, pelajaran nawakidul Islam, ya, perkara-perkara yang menjadi pembatal keislaman. Ya, siapa yang, ya, terjatuh, ya, dalam, ya, salah satu, ya, di antara pembatal-pembatal keislaman itu, maka dia keluar dari lingkaran Islam. Ini hukum secara umum. Adapun, ya, terkait dengan takfir muayyan, maka di sana, ya, perlu untuk terpenuhinya syarat-syarat serta tertiadakannya mawani, penghalang-penghalang kekufuran. Amma ma dama lam yakhruj min al-islam bijuhdin atau bijahdi ba'dil a'mal aw bi jahdi ba'dil faraid fa innahu baqiya fi dairatil Islam. Adapun selama seorang tidak keluar dari Islam dengan sebab menentang sebagian dari amalan-amalan Islam atau menentang sebagian dari kewajiban-kewajiban syariat ini, fa innahu yabqa fi dairatil Islam, maka dia tetap berada dalam lingkaran keislaman, dia tetap sebagai seorang muslim ya, meskipun dia terjatuh dalam perbuatan dosa ataupun maksiat. Kemudian mata ma alamma bisyai'in minal kabair muta'ammidan laha muqiman 'alayha wa innahu yakunu qad kharaja min dairatil imani ila dairatil Islam. Kapan seseorang berbuat sesuatu dari perbuatan dosa-dosa besar muta'ammidan laha, menyengaja untuk dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar, muqiman 'alayha, dan dia terus di atas perbuatan dosa-dosa besar itu, dia tidak bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa innahu yakunu qad kharaja min dairatil iman ila dairatil Islam, maka dengan itu dia telah keluar dari lingkaran keimanan, tidak pantas untuk dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Keluar dari lingkaran keimanan, tetapi tetap ya, dia berada dalam lingkaran Islam, yang mananya dia masih tetap dikatakan sebagai seorang muslim. Taib, hal yang juga disebutkan atau disinggung oleh para ulama terkait dengan permasalahan al-istisna fil iman, yakni ucapan seorang saya mukmin insyaallah, ya, dalam bahasa Arabnya ana mukminun insyaallah, ya. Di mana kalau di kalangan Murji'ah ya, ungkapan ini ya tidak boleh, karena menurut mereka ini adalah ungkapan keraguan terhadap keimanan di dalam dirinya. Namun di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, hal yang demikian dibolehkan seorang ketika ditanya, hal anta mu'min? Apakah engkau seorang mu'min? Maka jawab, ana mu'minun insyaAllah. Dan ini bukan keraguan, tetapi ya, yang demikian dikarenakan seorang tidak tahu apakah dia sampai di akhir kehidupannya akan tetap di atas keimanan. Demikian pula di sisi apakah dia dalam kondisi ya telah ya menyempurnakan keimanan, dia tidak tahu. Sehingga ya diungkapkan dengan ungkapan demikian. Adapun kalau ditanya hal anta muslim, ya, maka dijawab na'am ana muslim. Ya, tanpa istisna. Karena keislaman sesuatu yang jelas, seorang dengan syahadatain dia menjadi muslim. Ya, adapun perkara keimanan yang kaitannya dengan pelaksanaan amalan-amalan iman, ya, seseorang belum tentu pada tingkat ya, yakni keimanan yang mutlak, yang sempurna, sehingga dia tidak boleh untuk menyatakan dengan pasti bahwa dia sebagai seorang mukmin. Ya, tetapi dengan diungkapkan ana mu'minun insyaallah, atau dengan ungkapan yang lain yang disebutkan oleh para ulama ya, narju kadzalik, ya, ketika ditanya apakah engkau seorang mukmin, maka jawabnya kami berharap demikian. Ini wallahu taala alam sementara yang kita bisa pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma hamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.